من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغني ولو آية بالغيب tuan-tuan ibu-ibu yang dikasihi Allah Ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita semua dengan satu nikmat yang besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Tuan-tuan ibu-ibu yang dimuliakan, nikmat iman dan Islam ini lebih mulia, lebih berharga daripada diri kita sendiri. Satu hari diri kita ini akan hancur, akan lebur, akan hancur. Apabila nyawa dikeluar daripada badan, jasad kita yang comel, jasad kita yang sempurna ini akan hancur. Apabila nyawa terkeluar daripada badan, semua panca indera kita tak boleh bergerak. 3 hari mata kita akan pecah. Selama 5 hari perut akan pecah dan akan hancur, dimakan oleh ulat. Tapi iman, nikmat iman dan Islam akan kekal selama-lamanya bersama dengan kita dalam kubur mahsyar sirat, dan akan menentukan kita dapat masuk syurga ataupun tidak. Tuan-tuan ibu-ibu yang mulia, nikmat iman dan Islam ini lebih berharga, lebih bernilai daripada dunia dan seisi-isinya. Dunia yang kita puja, kita sanjung, kita puji, kita cintai ini satu hari akan hancur juga. Apabila kita meninggal dunia, kita tidak akan nampak lagi apa-apa, kebendaan, pangkat, harta dan segalanya. Dan apabila berlakunya kiamat, dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Tidak ada satu apa pun akan tinggal melainkan iman, amal soleh yang kita usahakan dekat dunia. Jadi nikmat iman dan Islam ni lebih mulia, lebih berharga daripada segala-galanya. Satu orang yang kita lihat dia di dunia, dia senang, cantik, kaya, disanjung oleh manusia, dipuji oleh manusia, poket dia kocik, poket dia tak pernah kosong, perut dia tak pernah lapar, sentiasa kenyang. Semua manusia sanjung dia, suka pada dia. Tapi kalau orang yang macam ni mati tanpa iman, tanpa Islam, tanpa amal walaupun sebesar zarah yang Allah suka, yang Allah redha, kan, bau syurga pun dia tak akan dapat. Dalam kubur dia akan disusahkan oleh Allah. Dia akan dapat kesusahan dalam kubur. Di padang mahsyar dia akan dapat kesusahan. Di titik sirat dia akan dapat kesusahan. Dan seterusnya Allah SWT akan masukkan dia dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Satu orang manusia, kita lihat dia walaupun dia tak ada apa-apa kat dunia. Tak ada siapa nak puji dia, tak ada siapa nak sanjung dia. Tak ada kedudukan, tak ada pangkat, tak ada harta. Perut dia kadang-kadang kenyang, kadang-kadang lapar. Dan rumah dia bocor, rumah dia orang miskin. Tak ada siapa orang nak puji, nak sanjung dia. Tapi kalau orang yang macam ni mati dengan iman, amal yang soleh, mati dengan keridhaan Allah, Allah SWT akan muliakan orang ini. Di kubur dia akan dapat kemuliaan, di padang mahsyar dia akan dapat kemuliaan, di titik sirat dia akan dapat kemuliaan, dan Allah akan masukkan dia dalam syurga selama-lamanya. Inilah nilai iman yang ada dalam diri kita, yang pada hari ini kita tak sedar, kita tak nampak nilai iman itu berbahagia bersegala-galanya. Kenapa ibu-ibu tuan-tuan mulia, kenapa iman dan amal ini kita tidak nampak harga dia? Kerana kita tak pernah cakap tentang iman ini, tentang amal ini dan akhirat ini. kita tak pernah dengar tentang iman, tak amal, tak akhirat. Kita tidak duduk dalam suasana iman, amal. Sebab tu iman kita, kita rasa hilang dalam diri kita, kita tak rasa apa-apa. Kita lebih banyak bercakap tentang benda, pangkat, harta, kedudukan, wang ringgit, kesenangan dunia sementara ni, menyebabkan segala apa yang ada dalam dunia ni ada dalam hati kita. Kita tak nampak nilai iman ini. Jadi sebab itulah hari ini, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan adanya usaha da'wah ila Allah ini. Dan Allah SWT telah letakkan kita dalam suasana iman, suasana aman. Suasana kita fikir akhirat kita. Suasana kita fikir tentang tempat kita yang kita akan nak tuju. Tempat kita yang sebenarnya. Kehidupan di dunia, tuan-tuan ibu yang mulia, sementara saja. Dulu kita dilahirkan dari bayi. Kita menangis. Kemudian kita besar. Kemudian kita berkeluarga. Dan satu hari kita akan tua. Kita akan sakit. Jadi asbab untuk kita meninggal dunia. Dan tinggalkan. Kan? Tapi kita akan berhadapan dengan satu kehidupan yang kekal abadi dalam akhirat. Kehidupan yang sebenarnya. Kalau kita susah kat sana, susah selama-lamanya. Kita senang kat sana, senang selama-lamanya. Kita dapat kemuliaan selama-lamanya. Kita akan dapat keinginan selama-lamanya. Itulah kehidupan sebenarnya. Allah Ikram beritahu, kalaulah dunia ini dipenuhi dengan biji-biji sawi, tidak ada satu ruang pun dia penuhi dengan biji-biji sawi. Datang satu burung, datang seekor burung daripada dunia yang lain. Dia ambil sebiji sawi ini, dia bawa kepada tempat dia tu. Satu hari, setiap hari dia buat macam ni, lama-kelamaan biji sawi ini akan habis. Tapi kehidupan akhirat dia tidak akan habis-habis. Kan? Jadi kalau kita senang selama-lama dengan akhirat. Sebab itulah masa kita kat dunia sementara ni, tuan-tuan ibu yang mulia. Kita kena fikir, kena usaha. Macam mana kita boleh selamat di kehidupan akhirat. Kita kena lihat diri kita. Kan? Kita fikir untuk diri kita. Macam mana hari ini kalau saya meninggal dunia. Bagaimana hari ini kalau saya mati. Bagaimana hari ini kalau saya diambil oleh Allah. Kan? Adakah iman dan amal saya ini boleh selamatkan saya daripada azab kubur, mahsyar, sirat. Adakah iman dan amal saya pada hari ini dapat masukkan saya dalam syurga Allah Ta'ala. Setiap hari kita kena fikir dan risau. Orang yang dah dijamin syurga pun dia rasa takut dan harap. Orang beriman ini, tuan-tuan dan yang mulia, kena ada rasa takut dan harap pada Allah. Kan? Takut-takut Allah Ta'ala tak reda dengan kita. Kan? Harap-harap dengan amal kita Allah SWT reda walaupun sedikit. Ada Umar radhiyallahu anhu, setiap kali dia akan muhasabah diri dia. Dia akan tanya pada diri Umar, apa dah jadi dengan kau? Kan? Adakah engkau ni akan dimuliakan oleh Allah sebelum Islam ni macam-macam kau lakukan? Keburukan dan sebagainya. Tapi adakah dengan sebab keburukan itu engkau akan kau akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Jadi setiap kali dia beritahu, kalaulah dunia, kalaulah Allah SWT, semua manusia di Allah Ta'ala masukkan di dalam neraka. Satu orang lagi masuk syurga. Ada Umar beritahu, harap-harap akulah yang seorang tu. Kalaulah semua orang masuk dalam syurga, satu orang saja masuk dalam neraka, aku takut-takut aku yang seorang tu. Jadi iman ni kena ada iktisab. Kena takut dan harap pada Allah. Setiap hari kita berdoa, menangis kepada Allah. Ya Allah, ampun dosa saya. Ampun dosa saya, Ya Allah. Dan itu kita fikir pada diri kita. Macam mana kalau kita fikir untuk umat? Macam mana kalau kita fikir untuk hidayat? Ha, lagi Allah suka. Kita doa untuk umat, kita doa untuk hidayat, kita fikir macam mana orang lain dapat taat perintah Allah, anak kita, isteri kita, suami kita, ibu bapa kita, adik-adik kita, jiran-jiran kita, walaupun dia bukan Islam. Ha, macam mana dia boleh taat perintah Allah? Macam mana dia boleh ucapkan kalimah la ilaha illallah? Ini fikir dan risau macam ni, Allah sangat suka. Jadi untuk itu yang berbeza mulia. Kita sebagai umat Nabi SAW, kita kena setiap kali sedar dan kita kena istighfar. Bahawa saya adalah umat Nabi SAW. Saya bukan hanya dihantar untuk ibadat, puasa, zakat dan sebagai haji. Tapi saya juga dihantar di dunia ini untuk bawa diri saya dan umat untuk dapat taat perintah Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW diutuskan ke dunia ini untuk bawa setiap manusia atas muka alam ini supaya dapat taat dan perintah Allah, dapat ucap kalimah Allah masuk surga Allah SWT. Ini kerja kita, tanggungjawab kita. Setiap orang di antara kita ada kalimah Allah, bertanggungjawab atas masuk ini. Kan? Bagaimana masuk Nabi-Nabi dihantar ke dunia ini, begitulah masuk umat Nabi SAW ini, umat Islam, dihantar ke masuk yang sana. Kan? Nabi dihantar ke dunia ini untuk bawa hidayat, bawa rahmat sedunia sealam. Begitu juga kita, umat Nabi SAW, lelaki dan wanita, dihantar ke masuk yang sama. dihantar tak masuk sama di sambil ibadat pada Allah. Itu juga kita kena usaha bagaimana orang lain juga dapat taat perintah Allah. Sekurang-kurangnya anak-anak kita, sekurang-kurangnya ibu bapa kita, adik-adik kita, dan bagaimana kepada orang lain juga kita hidayat. Hadrat Maulana Umar rahmatullah alaihi beritahu, setiap kali orang azan, setiap kali orang azan dia akan tanya muazzin. Dia kata, kamu azan ni untuk apa? Apa tujuan kamu azan? Muazzin ni kata, saya azan supaya orang yang dengar dapat datang kepada sembahyang, dapat datang kepada masjid. Maulana Umar rahmatullah beritahu, bagus niat kamu. Tapi kamu kena niat. Setiap kali kamu azan, kamu kena niat. Sebagai setiap orang yang dengar dan tak dengar, seluruh dunia, seluruh alam, mereka dapat datang kepada agama taat perintah Allah. Begitu juga kita, ibu-ibu yang mulia, kita setiap umat Nabi SAW, lelaki, wanita, setiap doa kita, setiap amal kita, setiap doa kita, kita kena doa untuk hidayat. Ya, dan sampai kita doa untuk diri kita, kita doa untuk hidayat untuk umat Nabi SAW. Bagaimana setiap umat Nabi SAW untuk datang kepada agama, datang mentaati perintah Allah SWT, supaya dia mati dalam iman, dalam amal, supaya Allah reda dengan mereka. Ini kerja kita, ini usaha kita. Jadi atas masa tu, kan, Allah hantar Nabi-Nabi SAW di atas muka bumi ni, 124,000 para Nabi Ambiya SAW dihantar untuk nak membimbing, mendidik, memimpin manusia ni, supaya manusia ni dapat kenal siapa Rabb dia, siapa Tuhan dia, siapa Allah, kan, siapa Rabb dia yang menjadikan dia, siapa Rabb dia yang memberi dia makan, memberi minum, memberi dia kesenangan, memberi dia segala-galanya atas muka alam ini. Siapa Rabb dia yang mencipta alam ini? Supaya manusia kenal Rabb dia. Kan? Supaya manusia dia kenal siapa Allah. Di alam arwah dulu. Semasa dalam alam arwah. Dikumpulkan semua roh-roh. Kan? Semua roh-roh orang yang beriman dan tak beriman dikumpulkan. Allah kumpulkan dalam satu tempat. Allah tanya, Alastu bi rabbikum? Siapakah Rabb kamu? Seluruh roh serentak berkata, Qalu bala syahidna. Kaulah Tuhan kami, wahai Allah. Tapi bila kita dilahirkan kat dunia, kan, keyakinan kita sudah mula rosak kerana kita dah ditipu dengan dunia yang sementara ini. Kita lahir-lahir kat dunia, kan, kita bila kita lapar menangis, kita nampak mata kita, kan, mak kita yang beri susu pada kita. Keyakinan kita sudah mula pudar. Keyakinan pada Allah sudah mula pudar. Kita yakin bahawa ibu kita yang beri susu pada kita. Bila dah besar sikit, kan, umur dah setahun, dua tahun, kita nampak ayah kita balik bawa makanan, bawa benda, bawa beras, bawa sayur-sayuran, kita kata, oh, ayah saya yang beri makan. Kan, keyakinan kita telah mula rosak. Bila kita dah besar sikit dah sekolah, kita nampak, oh, orang ni berjaya bila dia jadi pandai, dia kerja yang bagus, dia berjaya bila dia ada kedai, dia ada kerja yang bagus, maka lama-kelamaan, keyakinan kita telah mula rosak. Kita dah tak yakin dengan Allah yang menghidupkan kita. Kita tak yakin dengan Allah yang memberi segala-galanya. Kita yakin pada kebendaan. Satu ketika Hazrat Ibrahim AS semasa dia kecil, dia tanya dengan mak dia. Dia kata, wahai ibu, dia kata, siapakah Tuhan ibu? Siapakah Tuhan ibu? Mak dia kata, Tuhan aku adalah ayah kau. Pasal ayah kau beri makan pada aku. Beri makan pada kau. Kan? Maka Ibrahim kata, siapa pula Tuhan ayah? Dia kata, Tuhan ayah kamu ialah Namrud. Dan Namrud beri dia gaji. Ya, keyakinan dia sudah rosak. Macam tu kita kata, oh, memanglah Allah Ta'ala yang beri makan, tapi kedai nak juga, kan, kerja nak juga. So kita rosak. Tuan-tuan ibu yang mulia, segala apa yang kita lihat, kerja, perniagaan, pertanian, ini semua sebagai asbab saja. Asbab Allah SWT boleh beri rezeki tanpa asbab. Ada ulama beritahu, rezeki Allah beri pada dua perkara. Satu perkara, Allah beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa pada Allah, Allah berikan rezeki pada dia dengan tidak disangka-sangka. Tapi rezeki yang macam ini tidak selalu datang kepada kita, kepada sahabat. Kita dengar dalam hadis sahabat, ada rezeki Allah bagi dalam keadaan sahabat yang belum betul memerlukan. Kan, dalam keadaan beberapa hari para sahabat dia keluar jalan Allah dalam kelam kelaparan, mereka makan dengan daun-daun kering sehinggakan najis-najis mereka macam najis-najis kambing. Kan? Makanlah. Tak ada makan selama 18 hari. Mereka berapa hari mereka tak ada makan. Allah hantar satu ekor ikan nama ambar. Ikan besar. Selama 18 hari mereka makan dan boleh bawa balik. Boleh bawa pulang beri pada Nabi juga. Nabi beritahu ni lah rezeki Allah beri pada kami. Tapi bukan selalu datang macam ni. Bukan selalu datang hari-hari itu lapar datang lagi ikan ambar lagi. Datang ikan tongkol. Datang ikan sembilang. Datang dia tak ada. Kan, dia sekali-sekali. Ini orang yang betul-betul takwa, yang betul-betul yang betul harap pada Allah, Allah bantu. Dan satu lagi rezeki yang Allah beri melalui kerja, melalui perniagaan, melalui melalui ladang, melalui ini rezeki yang berpanjangan. Tapi semua datang kepada Allah. Kan, kita kena belajar yakin bahawa kita kena latih diri kita. Kita minum, nampak kita dahaga, kita minum. Kan, kita minum air, alhamdulillah hilang dahaga. Kita mau cakap bahawa air bukan hilangkan dahaga, yang hilangkan dahaga ialah Allah. Kan, kita sakit, kita boleh pergi jumpa doktor, boleh, bukan tak salah, tak ada masalah untuk memakan ubat. Tapi keyakinan kita kena bawa ke doktor yang beri sembuh pada kita, kat ubat yang sembuh pada kita, yang demi kita ialah Allah. Kan, hadap Musa AS satu ketika dia sakit perut. Dia minta dengan Allah, dia kata, wahai Allah, aku sakit perut. Kan, bagaimana boleh sembuh sakit aku? Allah maha berkuasa. Allah boleh beri dekat kun fayakun je. Kan, Allah berkuasa untuk segala-galanya. Tapi Allah nak tarbiah kita, dunia ni baru asbab. Kan, dunia baru asbab. Allah Ta'ala tarbiah Nabi Allah Musa AS. Wahai Musa, kamu makan satu daun, kamu pergi satu pokok, kamu ambil daun tu, kamu makan. Di situ aku jadikan asbab untuk kamu sembuh. Kan, dia makan sembuh. Kali yang lain dia sakit perut dia, dia terus pergi makan pada daun tu. Dia tak minta kepada Allah. Kan, sakit perut dia makin bertambah. Dia tanya, wahai Allah, kenapa daun yang sama aku makan atas perintah kau, aku makan makin sakit. Allah Ta'ala tarbiah dia. Dia kata, wahai Musa, masa mula-mula dulu kau minta dengan aku. Kan, sekarang bila kau sakit, kau terus pergi pada pokok tu. Jadi ini latihan kita. Tuan-tuan ibu yang mulia, Hadrat Qadir Jalani rahmatullah alaihi, seorang wali Allah, di masa dia kecil lagi dilatih. Dia dilatih oleh bapa dia, oleh mak dia. Setiap kali sebelum makan, dia suruh sembahyang dua rakaat. Balik pada pengajian, maka dia suruh sembahyang dua rakaat. Maka amalan rutin, amalan biasa yang Syekh Jalani buat, setiap kali balik pengajian, dia tidak pergi terus kepada dapur. Pergi minta mak lapar, apa lapar. Macam anak-anak kita hari ini. Menangis lapar, tak angkat kaki. Lapar, nak makan dulu. Nak belajar semua, tak nak dulu. Tapi Syekh Jalani, dia telah dilatih, balik pada pengajian, letak dia punya barang-barang, rasanya semua dia terus sambil semain dan semain doakan. Hari-hari amalan dia macam ni, minta dengan Allah, ya Allah, kau yang beri aku rezeki, kau yang mengenyangkan aku. Dilatih oleh mak dia. Mula satu ketika ibu dia ni terlupa, ada satu kematian berlaku di tempat jiran dia, maka dia tak terlupa menyediakan makanan kepada anak dia. Harap Syekh Jalani ni, maka Syekh Jalani balik dengan keadaan biasa, dia terus pergi letak barang, dia ambil semayang, dia semayang dua rakaat, minta dengan Allah, ya Allah, kau yang beri aku rezeki, kau yang mengenyangkan aku. Lepas tu, dia buka terus lagi. Dia buka terus lagi, ada makanan. Wah, hebat makanan, sedap. Makan macam biasa. Maka mak dia balik, dia tanya, wahai Syekh, adakah kau dah makan? Dia kata, macam biasa, mak ajar, saya semayang dua rakaat, saya minta dengan Allah, saya buka terus lagi, ada makanan, saya makan. Mak dia kata, Masya Allah, inilah pertolongan Allah kepada kamu. Apabila amalan yang kita buat hari-hari, pertolongan Allah akan bersama dengan kita. Tuan-tuan, ibu yang mulia, inilah kita nak latih. Supaya macam mana kita dibetulkan yakin kita yang betul, dan macam mana kita nak bawa setiap orang umat Nabi SAW, setiap orang Islam khususnya, dan semua manusia pun datang pada perintah Allah SWT. Ini tanggungjawab kita. Ini kerja kita, tugas kita untuk bawa manusia taat perintah Allah SWT. Datangkan mereka pada agama. Kaum wanita dapat semayang di awal waktu. Lelaki semayang di masjid, di mana azan diazankan. Apabila ada berlaku perkara macam ni, tuan-tuan ibu yang mulia, kaum lelaki 100% semayang di masjid, wanita 100% semayang di rumah, di awal-awal waktu, maka Allah SWT akan turunkan rahmat yang banyak kepada kampung kita. Apabila ada dia tiga perkara, Allah lihat, adanya orang buat dakwah, pergi rumah ke rumah, lorong ke lorong, pintu ke pintu. Dan adanya orang lelaki pergi ulang-alik, pergi masjid. Dan adanya orang-orang yang semayang malam tahajud, maka Allah SWT turunkan rahmat yang banyak. Kasih sayang akan datang. Dan Allah akan jadikan asbab hidayat. Inilah yang kita nak usahakan. Tuan-tuan ibu yang mulia, untuk datangkan agama yang sempurna, untuk amalkan agama yang sempurna ni, asas bagi untuk dapat pada agama ni lah dengan pengorbanan. Yang kita buat pengorbanan untuk agama, pertama sekali, yang kita buat usaha agama, jadikan masuk hidup kita, kita buat korban untuk agama. Pertama sekali janji Allah, Allah SWT kuatkan iman kita. Allah akan perbetulkan iman kita. Allah akan perbetulkan amal kita. Allah akan jadikan kita diri kita sebagai asbab hidayat perumat sunnah soalam. Kita hidupkan diri kita, amal sunnah Nabi SAW di depan kita. rahmat Allah, kasih sayang Allah akan bersama dengan kita. Hadrat Alimatu Sadia rahmatullah radhiyallahu anha, dia ibu susuan kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Semasa Nabi kecil, masa bayi lagi, masa baby lagi, Nabi SAW adalah anak yatim. Mak meninggal, ayah meninggal masa dia kecil, kan? Kebiasaan kaum Arab pada masa itu, mereka bawa bayi-bayi di pasar-pasar untuk cari ibu-ibu susuan, kan? Ibu-ibu susuan ni datang dari dusun, kan? Datang dari dusun, bukan orang kaum dusun di Kelingau ni, kan? Dia datang dari orang kampung lah, orang dusun, orang kampung, kan? Orang miskin. Dia datang pergi ke Pekan, ke bandar Mekah pada masa itu untuk dapatkan ibu-ibu susuan. Halimatu Sadia ni satu orang wanita yang miskin, dia ni tak ada apa-apa pun, kan? Badan dia, tubuh dia kurus, kedai yang dia bawa pun kurus kering, kan? Dia tak ada apa-apa. Dia pergi sampai di Mekah, tengok semua bayi-bayi susuan yang lain telah diambil oleh ibu-ibu susuan yang lain, kan? Mereka datang untuk tujuan untuk ambil upah, tapi yang tinggal cuma bayi Nabi saja, kan? Bayi Nabi SAW saja yang tinggal. Untuk tidak hampakan diri datang dari jauh, dia ambil juga bayi Nabi SAW. Bila dia dakapnya bayi Nabi SAW ni dengan kasih sayang, dia dakap bayi Nabi Muhammad ni, baby lagi, dia dakap dengan kasih sayang. Allah SWT telah suburkan tubuh dia. Seluruh tubuh ada Ratu Sadia ni yang kurus ni telah jadi subur, sehingga kan susu dia telah ada, telah bertambah. Bila dia beri susu pada Nabi, dengan susu dia belah kiri, Nabi tanak. Tiga kali dia beri belah kiri, Nabi tanak. Nabi tanak, dia beri sebelah kanan, baru Nabi usap susu dia. Dan kata ulama, bukan Alimatu Sadia beri susu pada Nabi, Nabi beri susu pada Alimatu Sadia. Daripada baby, lah, dari kecil, dia dakat dengan kasih sayang, Allah beri rahmat, Allah beri berkat. Bila dia bawa, letak, dia letak bayi Muhammad ini di atas kedai dia yang kurus, kedai dia telah jadi segar, jadi kuat, boleh lari dengan pantas, boleh memintas semua kabilah-kabilah yang telah pergi dahulu daripada dia. Bila dia bawa masuk bayi Nabi SAW dalam rumah dia, kan, rumah dia, keadaan rumah dia jadi berkat, tumbuh-tumbuhan dia jadi subur, binatang-binatang ternakan dia jadi segar, mengeluarkan susu yang banyak. Ini kata ulama, berkat yang datang daripada bayi Nabi SAW kepada orang Alimatu Sadia yang mendakap bayi Nabi SAW dengan kasih sayang. Apatah lagi hari ini kita umat Nabi SAW, kalau kita dakap, kita peluk, kita gigit, kita pegang kuat-kuat sunnah Nabi SAW di depan kita. Kita bawa masuk kehidupan suci muni Nabi SAW dalam rumah tangga kita. Hidupkan ada taklim kat rumah kita. Didik anak kita cara sunnah, cara agama, kan? Kita didik kehidupan kita dengan sederhana. Hidupkan suasana agama di rumah kita. Betapa berkatnya Allah akan bagi pada kita, kan? Rahmat Allah akan bersama dengan kita. Rumah-rumah yang ada amal-amal Nabi SAW di rumah dia, dia dilihat oleh malaikat sebagaimana kita lihat bintang-bintang di langit, kan? Ada jemaah keluar daripada rumah. Ini adalah katakan berkat, kan? Berkat ini ibu yang mulia, bukan kita bawa masuk kehidupan Nabi SAW, kita punya kehidupan bertambah senang, kan? Daripada susah jadi senang. Daripada kedai kecil jadi kedai besar, daripada motosikal buruk jadi kereta besar. Bukan, itu ujian. Kesenangan, kesusahan itu ujian daripada Allah, kan? Susah adalah ujian. Macam mana kesusahan kita reda tak dengan susahan? Ada tak kita syukur dengan Allah Ta'ala atau tidak? Kita Allah bagi kesenangan, itu pun satu ujian. Adakah dengan kesenangan itu kita masih ingat Allah, kita reda dengan Allah atau tidak? Ujian. Berkat maksudnya iaitu kita dapat hidup al-aman, dapat kasih sayang dalam rumah tangga, suami dan isteri hidup kasih sayang, anak dan ibu bapa hidup kasih sayang, saling hormat menghormati, jiran-jiran hidup kasih sayang, kan? Hidup saling hormat menghormati. Ini adalah kata yang berkat. Dapat gunakan masa untuk taat perintah Allah, dapat gunakan harta untuk bantu agama Allah, dikatakan berkat, kan? Ini yang dikatakan berkat, kan? Jadi ibu yang mulia, ini yang kita nak usulkan, supaya macam mana rahmat dan kasih sayang Allah akan datang kepada kita. Jadi untuk amalkan agama yang sempurna ni, setiap diri kita, ibu-ibu, tuan-tuan yang mulia, kita kena usaha bagaimana nak bina iman kita. Kita kena usaha bina iman yakin kita pada Allah. Apabila iman yakin kita betul pada Allah, semua amal-amal agama akan mudah kita laksanakan, mudah kita amal. Bila iman kita lemah, semua amal agama akan jadi susah, akan payah. Hari ini mengapa orang Islam ini, tuan-tuan yang mulia, mereka sangat susah untuk amal agama? Bukan kerana mereka tak tahu agama, bukan kerana mereka tak belajar, bukan kerana mereka tak belajar daripada ustaz-ustaz, mereka tahu. Kan, kaum lelaki hari ini, dia tahu sembahyang berjemaah 27. Mengapa sangat sedikit orang datang ke masjid? Kerana keyakinan kita pada akhirat telah lemah. Tidak, akhirat kita yakin pada kehidupan akhirat. Yakin dia janji Allah dah lemah. Kita yakin dengan kebendaan. Hari ini kalau orang tawarkan kita datang satu rombongan daripada kota. Ada apa? Hari ini dia yang mula, datang satu rombongan daripada kota Kinabalu. Dia tawarkan kerja pada orang-orang kat Selingau ni. Tuan-tuan, dia kata, hari ni kalau tuan-tuan buat kerja ni kat Selingau, gaji dia RM1. Kan? Kalau tuan-tuan kerja dekat Kota Kinabalu, gaji RM27. Sudah tentu orang semua pergi ke Kota Kinabalu. Walaupun dia ada naik bukit apa, Bajaran Krokus. Jalan dia ni, kita orang Semenanjung seram juga. Kan? Masa datang sini, tengok, oh tinggi betul. Kan? Masuk juga kebesaran makhluk ni. Kan? Kita ingat Cameron Highland tinggi, bagi dia lagi tinggi lagi. Kan? Tuan-tuan bila, walaupun mujahadah, tapi kerana tawaran yang ditawarkan itu begitu besar, mereka sanggup berdah. Kan? Hari ini, Allah SWT beritahu, Nabi SAW beritahu, semayang berjemaah itu 27 kali ganda, semayang di rumah satu saja. Kan? Mengapa sangat sedikit orang datang, kerana keyakinan kita pada akhirat itu tak ada. Yakin kita dengan janji Allah itu tak ada. Sebab itulah kita kena hidupkan talim kat rumah. Kita baca pada hadis, talim kat masjid, talim kat rumah. Supaya hati manusia ni gairah. Supaya hati manusia ni dibentuk. Suka untuk melakukan amal. Inilah ilmu pertama yang Nabi ajar kepada para sahabat. Ilmu pertama yang Nabi ajar kepada sahabat ialah ilmu fadail. Bukan ilmu masail. Kita hari ini banyak tunggu ilmu masail. Belajar ilmu masail. Sehingga kita banyak menghukum Allah. Kita buat tanah. Kita amal tanah, kita banyak menghukum orang. Ini tak betul, ini tak betul, tak betul. Pasal apa kita banyak belajar ilmu hukum hakam. Kan? Sahabat-sahabat dia belajar ilmu fadail, iman. Dia belajar iman dulu. Hadrat Aisyah dan Nabi tahu, kami belajar iman dulu. Baru kami belajar Quran. Sahabat Nabi SAW hajar mereka fadail. Dan kelebihan sembahyang, kelebihan zikir, biar ini. Bila sahabat-sahabat yang keyakinan dia sudah terbawa kepada kebendaan, Nabi beri dia fadail. Kan? Semasa dalam peperangan Khaibar. Kan? Dalam satu peperangan Khaibar, mereka balik dengan begitu cepat. Para sahabat balik dalam peperangan dengan begitu cepat. Membawa harta rampasan begitu banyak. Dia tak beritahu, ya Rasulullah, kami telah mendapat harta rampasan yang begitu banyak. Kami telah menjual dan beli sama-sama kami. Ada yang mendapat keuntungan yang besar. Bila Nabi nampak keyakinan para sahabat dah yakin pada kebendaan, Nabi bawa dia kepada akhirat. Hendaklah aku kabarkan kepada kamu satu amal yang lebih baik daripada apa yang kamu buat ini. Maka sahabat kata, bahkan ya Rasulullah, berilah kepada kami. Kan? Kalau kamu sembahyang dua rakaat, kan? Dua rakaat sembilan lepas sembahyang sunat, lebih baik pada dunia dan sisinya. Nah, Nabi betulkan amal dia. Cinta kepada, memang wanita ni, dia cinta kepada perhiasan. Hadat Fatimah Janha tu pun, dia pun, dia tu sifat wanita. Kita tak boleh nak elak. Nah, cinta pada perhiasan. Ada Fatimah balik daripada tempat dia dalam keadaan sedih. Nabi datang pada dia, wahai Fatimah, kenapa kamu sedih? Kerana kamu nampak sungguh. Dia kata, wahai ayahanda, anak-anak perempuan orang-orang Yahudi, kan? Anak-anak perempuan orang Yahudi, mereka pakai perhiasan emas, intan, belian dan sebagainya. Kan? Keinginan dia nak juga. Maka Nabi pun tahu keinginan seorang wanita ni. Nabi beritahu. Nabi bawa anak kesayangan dari Siti Fatimah ni ke belakang rumah dia. Dia ada satu perigi. Ada satu perigi di belakang rumah dia. Dan Nabi kata tengok, wahai Fatimah, kamu tarik itu apa? Gayung kan? Timber tu, kamu tarik timber tu. Bila hadap Fatimah tarik timber tu, penuh dengan intan belian. Nah, jadi kalau kamu nak perhiasan ni, kamu ambillah. Tapi tak ada bahagian ke akhirat. Bila Ustaz Fatimah dengar macam ni, dia terus lepaskan. Dia menangis dan menangis. Dia kata, wahai Allah, jadikan aku orang yang bahagia dalam akhirat. Siapa yang Ustaz Fatimah Ridhanha, tuan-tuan ibu yang mulia, dia jadi penghulu segala bidadari. Penghulu segala bidadari. Di dunia, satu orang penghulu bidadari. Di dunia apa jalan cerita dia? Dalam keadaan begitu dahil sekali. Beberapa hari, pernah ketika Nabi SAW datang ziarahi anak kesayangan si Fatimah Ridhanha. Bila Nabi ketuk pintu beri salam, assalamualaikum, Nabi dengar satu suara yang begitu lemah menjawab salam Nabi SAW. Begitu lemah, sayup dia. Bila Nabi dengar lagi, ketuk lagi, dalam keadaan lemah, bila Nabi tolak dalam pintu, berdengar satu benda keras jatuh. Bila Nabi lihat anak kesayangan si Fatimah Ridhanha dalam keadaan dan akan lapar. Nabi lihat perut dia daripada depan sampai belakang bercantum. Tapi dah lapar. Kan? Mujahadah dia tak dulu. Kerana Sayyidina Ali dan Al-Ghazali telah keluar dari Allah SWT. Tapi satu Fatimah ini, dia jadi pembunuh saya juga dari. Cucu dia Hasan dan Husin. Kan? Jadi pemuda pada dalam surga. Tak datang lagi dah lapar. Orang yang macam ni terkasih Allah dekat dalam keadaan yang macam ini tuan-tuan mulia. Mujahadah untuk agama. Mujahadah untuk agama. Hari ini kita bukan nak mujahadah macam tu. Kita cuma bawa kehidupan yang sederhana. Supaya kita dapat bagi masa harta kita untuk agama Allah SWT. Untuk bantu agama Allah Taala. Tuan-tuan ibu yang mulia, dengan susah payah kita untuk agama kat dunia ni, Allah akan jadi asbab hidayat. Kita kena faham dan kita kena sedar bahawa kita adalah umat Nabi SAW. Kita ada kerja, ada tugas. Kaum wanita dan lelaki dipilih oleh Allah untuk jalankan kerja agama. Zaman dulu, tuan-tuan ibu yang mulia, yang buat dakwah ni cuma Nabi-Nabi mereka saja. Zaman dahulu, umat-umat dahulu, kaum Nuh AS, kaum Isa AS, kaum Musa AS, kaum Nabi-Nabi yang lain, yang buat dakwah semua Nabi-Nabi mereka saja. Dan semua di kalangan Nabi-Nabi itu, Allah pilih di kalangan kaum lelaki. Tapi berbeza dengan kaum, dengan umat Nabi SAW dari zaman, Allah SWT bukan saja terima umat ini, malahan orang lelaki dan wanita pun diterima oleh Allah untuk buat dakwah. Cuma bezanya, medan dakwahnya berbeza. Orang lelaki dan wanita, medan dakwah dia berbeza. Tapi dakwah dia sama. Apa dakwah yang kita kena buat, macam mana Nabi-Nabi buat dakwah? Ya yuannas kulu la ilaha illallah tufi. Wahai manusia, kejayaan ada dalam agama. Dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan? Ha. Tapi medan dakwah dia berbeza. Kau lelaki kena pergi rumah ke rumah, lorong ke lorong, pintu ke pintu, kena buat gas. Kan? Kena pergi jumpa rumah ke rumah, lorong ke pintu ke pintu untuk buat usaha agama. Kau wanita tidak buat macam tu. Dia tak dibenarkan pergi rumah ke rumah, lorong ke lorong, pintu ke pintu. Apa macam mana dakwah, medan dakwah kaum wanita? Dia boleh dakwah pada anak-anak dia, dakwah iman yakin pada anak adik-adik, adik-beradik dia, jiran-jiran dia yang datang pergi jumpa dia, bukan dia pergi rumah jiran dia. Kan? Jiran-jiran yang datang menziarahi dia, dia boleh buat dakwah. Ini dia medan dakwah dia. Kan? Kerana apa ibu yang mulia, zaman Nabi SAW, kaum-kaum wanita zaman Nabi, mereka semua buat usaha agama. Sebab itulah pada zaman Nabi, bila Nabi wafat, tidak ada satu wanita yang murtad. Allah pelihara iman. Wanita buat dakwah, iman yakin dia lebih mantap. Allah SWT. Ulama ikram kita beritahu, jika seorang wanita keluar jalan Allah, kan? Dia keluar 3 hari keluar jalan Allah. Lelaki keluar 3 hari tiap-tiap bulan. Wanita 3 bulan sekali keluar 3 hari. Wanita yang sempurna keluar dengan tertib yang sempurna keluar 3 hari. Dengan tidak bawa anak, duduk dengan tawajuh. Seolah-olah dia keluar 3 hari, dia punya kesan yang macam lelaki keluar 40 hari. Ha, macam satu orang lelaki keluar 40 hari. Kalau wanita yang keluar 15 hari, macam lelaki yang keluar 4 bulan. Lepas tu zaman Nabi SAW tak ada satu orang wanita yang murtad. Bila Nabi wafat, banyak kaum lelaki yang lemah-lemah iman telah murtad ikut Samiri. Ikut Musalamah Al-Kazab. Kan? Lemah-lemah iman. Tapi satu orang wanita pun tidak murtad. Allah pelihara iman mereka. Kerana mujahadah dia, susah payah dia. Membantu suami dia. Ha, dalam untuk agama Allah SWT. Pahala yang sempurna Allah bagi kepada wanita yang membantu suami, anak-anak, lelaki keluar dari Allah. Kan? Dalam hadis Nabi SAW, ada Asma radhiyallahu anha telah datang jumpa Nabi. Maka Nabi telah lihat Asma telah datang, maka dia tanya, wahai Asma, apa hajat kau? Maka Asma radhiyallahu anha beritahu, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, aku ni wakil wanita, wakil kaum wanita kepada kamu nak bertanya, adakah, dia kata, kan, adakah kaum wanita ni adakah dapat pahala yang sama? Dia kata, apa, kaum lelaki, mereka dapat sembahyang berjemaah, mereka dapat bersama dengan kamu, ya Rasulullah, yang besar sekali mereka keluar jalan Allah berjihad. Adakah pahala-pahala yang mereka dapat semasa buat amal-amal ini, kami juga akan dapat, ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bila mendengar pertanyaan macam ini, Nabi telah panggil semua para sahabat berkumpul. Mari semua kamu dengar. Kamu dengar, inilah satu pertanyaan dari satu wanita yang begitu baik sekali. Maka Nabi telah beritahu kepada Asma, wahai Asma, kamu dengar dengan teliti. Wahai Asma, kamu dengar dengan teliti. 3 kali Nabi SAW, wahai Asma, kamu dengar dengan teliti. Dan apa yang aku cakap ni, kamu beritahu kepada kaum wanita. Bahawa semua pahala yang kaum lelaki buat, dia semayang berjemaah, dia keluar jalan Allah, apa-apa yang dia buat dalam ada urusan-urusan agama, kaum wanita juga akan dapat pahala tidak sedikit pun kurang, malah lebih lagi pada itu. Maka talim ulama kata, kalau kaum lelaki semayang berjemaah 27 kali ganda dapat di masjid, kaum wanita dapat 28. Walaupun dia semayang kat rumah, dia dapat pahala yang suami dia buat. Suami dia keluar jalan Allah 3 hari, wanita didik anak susah payah, pahala yang suami dia keluar tu pun dapat kat wanita tu. Wanita tu, suami dia keluar 4 bulan jalan Allah Ta'ala, kan? Maka semua pahala yang suami dia buat tu dapat kat wanita tu. Ini beri kesan. Jadi mula-mula kita jangan terkesan, ha, dengan dakwaan orang kata, kenapa tinggal anak dengan isteri? Kerana ini tarbiah kita. Ha, ini tarbiah. Ada Ibrahim AS tinggalkan isteri dia, Siti Hajar, anak dia, Nabi Ismail yang masih baby lagi, kecil lagi. Kan? Kalau kita lah bantu pada masa itu, mungkin kita yang kata ini Nabi Ibrahim ni dah sesat dah. Ha, zalim lah. Adakah tinggal anak, tinggal isteri? Kan? Ha, sekarang ni banyak orang tanya, malam dekat masjid ada orang tanya saya, ini tinggal anak, tinggal isteri tidak berdosa ke? Ha, dia tanya saya. Ha, ini tinggal anak, tinggal isteri tidak berdosa ke? Dia kata, saya kata, kalau tinggal isteri, tinggal anak untuk buat maksiat dapat dosa. Ha. Kalau kita tinggal isteri dengan anak atas masuk agama, Allah beri pahala yang besar pada kita. Ya sebab hidayah. Dan saya tanya dia, Tuan pernah tinggal anak tak dengan isteri? Dia kata, pernah. Saya pergi kursus dekat Semenanjung, ha, 2 bulan. Tak balik? Ha, tak apa. Kan? Jadi macam itulah, untuk dapatkan iman yakin, kita kena belajar mujahadah dari Allah SWT. Setiap 3 bulan sekali, ibu-ibu, kita keluar jalan Allah. Ajak suami keluar jalan Allah. Alhamdulillah, besok satu jemaah daripada Keningau ni akan keluar 3 hari. Ha, setiap 3 bulan sekali keluar 3 hari. Dan suami itu yang dah biasa keluar 3 hari, beberapa kali, cuba bagi azam keluar 10 hari, 15 hari. Ibu-ibu dari Keningau boleh keluar di Kuantan. Rumah saya sedia. Kan? Bentuk jemaah keluar di Kuantan, insyaAllah. Eh? Boleh? Keluar di Kuantan. Lepas tu, keluar 40 hari. Pertama kali keluar 40 hari yang paling bagus, belajar dengan tempat-tempat ulama' kita di Nizamuddin. Kerana mereka ni orang-orang yang hidupkan amal agama, mereka berkorban, atau dia masuk untuk agama. Banyak kita boleh belajar. Kemudian bila dapat keluar 40 hari di India, Pakistan mana ni, ibu-ibu juga boleh pergi seluruh dunia, keluar jalan Allah Ta'ala. Kan? Baru ni kita 2 tahun lepas, saya dan isteri saya keluar di United Kingdom. Kan? Kita balik ke Hulgari. Di United Kingdom, ibu yang muda, usaha agama kat sana sangat bagus. Kawan-kawan wanita mereka saling bantu-membantu kaum lelaki untuk bawa usaha agama. Negara kafir, tapi kehidupan mereka macam orang Islam. Ha, semua rumah yang kita pergi, begitu penuh orang datang. Suasana agama, mereka saling membantu-membantu. Saya ingatkan tuan-tuan ibu yang muda, kita sampai kat Birmingham, satu tempat tu, ada 2 orang wanita pakai kurta datang kat masjid. Dia beritahu kita, dia kata ada, saya dengar ada jemaah wanita daripada Malaysia kat mana, kita tunjukkan. So kita beritahu dengan isteri kita, ada 2 wanita nak doa awal ikram. Bila dia masuk, wanita ni rupanya 2 orang perempuan Mak Saleh. Dia kata baru 7 bulan dia masuk Islam. Dia kata bila saya masuk Islam, saya tidak akan tunjukkan walaupun 1 inci aurat saya kepada orang yang bukan murid saya. Baru 7 bulan masuk Islam. Suasana agama. Sehinggakan orang Qatar beritahu jemaah Qatar, kalau kita hidup lagi 20 tahun ataupun 30 tahun akan datang, seluruh England akan jadi Islam. Suasana agama. Berkat pada kerja dakwah. Ha, isteri saya tak pandai cakap Inggeris. Orang kampung tak pandai cakap Inggeris. Bila dia cakap macam isteri dengan ayam dia. Ha, tapi tak habis-habis mereka gunakan jemaah ni. Ha, mereka gunakan, mereka tanya apa semua. Walaupun tak pandai, dakwah dalam bahasa Melayu pun dia bagi nama juga. Jadi kesan wanita ni menangis-nangis mereka kepada Allah Ta'ala. Sampai kita kat Bahrain, kita singgah kat Bahrain, orang Bahrain, orang Arab pun guna daripada pagi sampai malam. Bila habis program, suami mereka nak datang ambil, awak balik, saya nak duduk dengan jemaah ni sampai malam. Bagi guna-guna sampai letih isteri kita. Jadi ibu dia mula, hidayat, semua dunia ini hidayat. Kita semua boleh pergi, apabila Allah pilih kita untuk pergi, untuk usaha agama, dari satu kuasa di alam kita. Tanya sekali apa pun kita buat, kita jaga kita punya amal. Minta doa pada Allah, ya Allah pilih saya, pilihlah saya untuk pergi seluruh dunia. Kemudian tiap-tiap minggu taklim mingguan wanita di rumah sini, di rumah Cikgu Syukri ini, bawa isteri kita, ibu-ibu, pasir suami kamu, kan, suami-suami nak tidur ni, ha, dia tidur dia baca, hari ni saya pergi markas, awak ni nak pergi markas, ha, pergi before, saya pun ada masak juga dekat rumah Jadi Syukri, ha, satu jam setengah je untuk kita kumpul berfikir agama, iman, amal, supaya kita ada fikir agama, kerisauan agama, bahawa kita tahu tugas kita sebagai umat Nabi SAW. Setiap 3 bulan sekali, ha, pusat sama kita keluar jalan Allah 3 hari wanita, kemudian keluar lagi 10 hari keluar. Minta doa dengan Allah untuk pergi seluruh dunia, ha, Allah akan bagi, Allah akan pilih kita. Jadi apa maksud tu, insyaAllah tak rugi untuk kita buat pengorbanan untuk agama, insyaAllah, ha. Jadi apa yang kita jaga, kita jagalah kehidupan kita dengan jaga hidupkan sederhana, ha, kita galakkan suami kita, orang murim kita keluar jalan Allah, ha, kita hidup sederhana, jaga kita pagi dan petang kita, semayang di awal waktu, ha, kemudian, ha, kita sentiasa untuk keluar fikir Nabi SAW dalam kehidupan kita. Jadi atas maksud tu dia mula, insyaAllah doa supaya Allah pilih kita untuk pergi seluruh dunia. Orang mewat, orang yang miskin boleh pergi seluruh dunia dari usia atas agama Allah SWT. Dan kalau lagi kawan saya ini semua 298 negara mereka keluar jalan Allah. Wanita kita sampai dekat Raiwin dulu, kita keluar dekat Raiwin, dan seluruh dunia wanita datang, ha, belajar kat sana buat usaha agama keluar jalan Allah SWT. Agama dah maju dah, ha, jadi kita kena sama-sama untuk bantu agama Allah. Ini kerja kita, tanggungjawab kita. Ha, dalam doa kita jangan lupa doa untuk hidayat, doa untuk diri kita, doa untuk hidayat umat seluruh alam. Hidayat, ya Allah ampun dosa umat Nabi SAW, ya Allah ampun dosa, ya Allah umat Nabi SAW, ya Allah beri hidayat kepada umat Nabi SAW. Hari-hari kita mahu doa, semoga Allah beri rahmat kepada saya dan ibu-ibu tuan-tuan semula. Allah terima kita dalam kerja ni, buat pengorbanan dan sikit dari asbab hidayat. Hari ni kita buat tazkiyah sama-sama, insyaAllah buat azam, buat niat, bila kita tak keluar dalam Allah SWT. Jadi buat niat satu jemaah 10 hari ke Kuantan. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يا الله أمن رزقكم يا الله أمن رزقكم أمن رزقكم يا الله رزق كثير رزق besar رزق yang kami sengajakan mohon tidak kami sengajakan ya Allah. Ya Allah, setelah kau beri kami petunjuk hidayat-Mu dalam usaha yang sangat mulia ini ya Allah, janganlah kau bolak-balikkan hati kami ya Allah. Terimalah kami, terimalah kami dalam usaha ini sehingga ayah ayat kami, jadikan diri kami sebagai asbab hidayat pada umat seluruh dunia soalam. Ya Allah, istiqamah istiqlas kami dalam kerja Nabi sehingga akhir hayat kami ya Allah. Ampuni dosa kedua ibu bapa kami, ampuni dosa anak isteri kami ya Allah, ampuni dosa adik-adik kami, jiran-jiran tetangga kami, saudara-saudara Islam dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, istiqamah istiqlas kami ya Allah. Pilihlah kami dalam usaha ini ya Allah. Ya Allah, bantulah, bantulah jemaah-jemaah kami yang sedang bergerak di jalan-Mu ya Allah. Bagaimana kau bantu para-para sahabat, bagaimana kau bantu Nabi-Nabi alaihissalam. Ada di antara mereka yang keluar di jalan-Mu ya Allah, di negara yang panas, di negara yang sejuk, di negara yang miskin, yang mujahadah. Segala kesusahan yang mereka lalui, segala mujahadah yang mereka lalui, semuanya kau jadikan asbab hidayat. Kau peliharalah isteri dan anak-anak mereka yang mereka tinggalkan ya Allah, sebagaimana kau pelihara Nabi Ibrahim AS dan anak dia, dan Siti Hajar dan anak dia Nabi Ismail AS. Ya Allah, segala kerinduan isteri kepada suami, kepada anak-anak, kerinduan anak-anak kepada ibu bapa mereka, semuanya kau jadikan asbab hidayat. Ya Allah, di akhirat nanti ya Allah, kau bangkitkan kami bersama dengan Nabi kami ya Allah. Walaupun kat dunia ni kami tak melihat wajah Nabi kami ya Allah, di akhirat nanti engkau bersamalah kami dengan Nabi kami ya Allah. Walaupun kami duduk di belakang pun tak apa ya Allah, asalkan kami bersama dengan kumpulan, dengan usaha Nabi SAW. Jadikan kami asbab hidayat, pengorbanan di asbab hidayat ya Allah. Ya Allah, apa yang Nabi mohonkan kebaikan daripada mereka, kami mohon, kami mohon ya Allah. Apa yang Nabi mohonkan dijauhkan segala keburukan, itu yang kami minta dijauhkan ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kami ya Allah. Kami tak pandai nak berdoa, kami doa dalam bahasa yang kami faham. Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang, Kau Rabbul Alamin. Wa sallallahu ta'ala khairul khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.